sego mengko suri kene kendangi pilek mau sampean kaya lara sesek ngono. Keindahan, keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara. Pembangun bangsa yang sejati, harum namanya, harum namanya di Nusantara. Harum namanya di Nusantara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal penerusnya. Kesel.